angkatlah sayang, hati-hati di jalan. Doaku sertakan, mohon kepada Tuhan. Semoga tiada aral melintang, macam-macam godaannya setan. Restu cintaku, oh Tuhan. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Tidak minta oleh-oleh, emas permata dan juga uang. Tapi yang ku harap engkau pulang, tetap membawa kesetiaan. Dirimu bagaikan layang-layang, terlepas tali benang ku genggam. Semakin melayang kau di awan, semakin aku takut kehilangan. Tetap membawa kesetiaan. Dirimu bagaikan layang-layang, terlepas tali benang ku genggam. Semakin melayang kau di awan, semakin aku takut kehilangan. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Doaku sertakan, mohon kepada Tuhan.